Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sohib warna ingkang sangat kula hormati, sangat kula takzimi. Alhamdulillah wonten ing dinten menika kula sopanjenengan saged kepanggih dalam acara obrolan hikayah, obrolan cerita, cerita-ceritane ulama-ulama unas sholihin, ceritane para kiai-kiai ingkang sampun dingini kita sedaya. Teng mriku dalem mundut setunggaling cerita saking kitab namine Karomatil Aulia, karangan daripada Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani yang wafat pada tahun 1350, lahir tahun 1265, wafatnya tahun 1350. Berarti umure niku kira-kira 85 tahun. Teng kitabe dipun angkat saking dauni Imam Al-Yafi'i. Qala Al-Yafi'i, Imam Al-Yafi'i dawu, sami'tu min ghairi wahidin. Sami'tu krungu sapa ingsun min ghairi wahidin saking sakliyane wong siji. Jadi krungune niki mboten mek dugi tiyang setunggal, tapi dari beberapa orang. Berarti pun kathah sing critakaken crita niki wau. Yahki utawa yuhka anna ba'da tujar. Sak temene setengah pedagang niku matur, kuntu musafiron, kuntu ono sobo ingsun, musafiron iku wong kang lungo, wong kang kesah, wama iya dabatun alaiha kumasun. Aku lungo iki gowo tunggangan rojo koyo, semisal jaran. Wa alaiha kumasun, jaran niku tak gawe ngemot kain-kain, klambi, bangkel lah. Kok cara sakniki niku bangkel sohib warna. Falamma dakhaltu Misra waqtalattu binnasi. Ketika aku sudah sampai memasuki negara Mesir, bercampur aduk dengan manusia-manusia yang berada di sana, nazartu ila dabati, tak toleh rojo koyo sing kula beto kalau wau tak toleh, jaran sing kula gawa kangge momot bangkelan kula niku mboten wonten lho. Nandi daganganku mang kok ndak ketemu, nandi jaranku iki kok ilang, sak momotane pisan ndak ketemu. Sumpek sok warna niki wonten ndek negarane menungso. Negarane wong niki duduk negarane dhewe. Wonten ndek Mesir ngriku. Kok cara tiyang riki teng Mekah, ana ndek Mekah ilang sembarangan. Kranten ilang mboten kepanggih, fa fattashtu 'alaiha. Tak goleki nang aku. Kula padosi wasa'altu anha, kula takon nang wong-wong, Pak. Mboten ketok jaran tanggo bangkelan. Mriku takon ndak nemu, Nak. Ngalor maning sing ngatur bareng tutu ndek lor, Pak, mboten ketok jaran tanggo bangkelan, Pak. Ndak ketok ile. Ndak ketok. Nang ulon. Bu, mboten ketok jaran ta, Bu, mlayu teng mriki nggo bangkelan kula, Bu. Sumpek sampe warna. Pancene barang gawanane sing rupa dagangan, satu-satu tujuan yang mendorong dia untuk pergi ke luar negeri niku karena dagangan. Barang tutu di negarane tiyang dagangan ini ku ilang, sohibar. Sumpek sinten, mboten sumpek lek koyok ngoten. Boten mangke ngulon, boten mangke ngidul ngalor sampai kesel sing goleki. Boten kepanggih. Terus kepanggih kali setunggale konjone. Takon nang konjone. Mari takon dijawab nang konjone. Faqala li ba'du ashabi. Konco-konco ngomong nang aku. Ngomong ya napa? Iti asyaikhu Abul Abbas andaman huri. La'allahu yad'u laka. Sampeyan kailangan ta. Iyo. Teko nang kiai, dek kene ono kiai pendungane rodok mandi. Napa jenenge? Abul Abbas Ad-Daman Huri. Menawa kok sampean tutuk ndek daleme kiai Abul Abbas Ad-Daman Huri ku sampean engkok didungakne, lek wis didungakne menawa barang sampean iso ketemu. Sedikit agak lego atine. Tiang sing dagang kala wau sakit bareng aduh. Kongkon sowan nang kiai mandar muka ketemu ae jajal ae tak dolekane dalem kiai iki ndi umahe. Ndi umahe ja. Kon lek takon umahe ya iki. Kon lek ya weruh se wong tau, aku tau kenal aku nang Syekh Abul Abbas Ad-Daman dulu tapi kita tau ro, tapi aku ndak ro ndi umahe. Patosi sok iki. Bareng dipatosi kepangge ketemu. Wajib tu ilaihi sowan dateng daleme wasallam tu alaihi ulu salam kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab nang kene ku waalaikumsalam ono opo le crito anu yai kula niki kailangan jaran duduk kok jaran tok yai sak momotane niku daganganku lo amblas to yo yai lu anehnya Kiai Abul Abbas Ad-Daman Huri niku malah mboten ngrungokaken. Fama asgha ila kalami wala farrahani bihajati. Guneme niku mboten dirungokno. Salah ndak dirungokno, nggih ndak dikeki dalan ya apa carane ndoleki jaran niku. Ndak dikeki dalan blas. Meneng to. Wayahe kan lek wonten tiyang kailangan kan muni ngeten. Oh nggih mandar muka kepanggih, Pak. Niku panjeni jopo sampean, syukur sampean sabar, insya Allah balik barang sampean niku pak. Jadi dia nak uang tak patek kene jopo mesti aye uang sak tawan urip ku nak jopo sing sabar, insya Allah nek sabar barang sampean niku bakal ketemu. Malah muni nengeten, indana dhaifani. Boten cerita napa-napa malah langsung muni nengeten, indana dhaifani. Aku duwe daya luru, bien. Tutup nang waku nang opo-opo. Enak megelan iki. Mulai tiang pedagang wae teko nang omah niku nang opo-opo dadi muni. Aku biyen duwe daya loro. Aku rene nang opo-opo, tak omongin aku. Kon lek rene nggawa kon kaita wa kaita. Aku gawakno minat dake, gawakno tepung, zaman singin iki. Aku njaluk tepung aku. Njaluk daging. Nyaluk lengo, kampangane nyaluk sembako lah nih, nyaluk makem, ya ini. Sohib pernah engkang kalau hormati, pedagang kalau sebagai manusia, jelas jengkel di hati ini. Jari ini kiai, tapi tutup kini tak jaluk ibaroka, kok malah jaluk opo-opo nang, ya opo sih kalau kiai. Mestinya kan lek kiai ku paling tidak mengamalkan dawuh ni Gusti Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Mesti nilai iki haiku ngamalno dawuhe Gusti Allah nyuntun nang Kanjeng Nabi. Iki kok ndak iki salah ndak nulungi malah aku dijaluki. Sahih warna ingkang kula hormati fa kharajtu min indi. Akhire metu tiang pedagang kalau metu teko daleme ya niku. Wallahi la rajatu ilaihi ha'ul al-fukara ma ya'rifuna illa hawa'ijahum. Demi Allah aku ndak katene balik nang kiaiku. Ha'ul al-fukara ngono anjane wong fakir iku. Ndak duwe iku. Ndak penting no nang kekarepane wong liya, malah sing dikarepno iku kepentingane awake dhewe tok. Ndak oleh aku iki teko nang awakeku perlune njaluk tolong. Wa ana madrur. Aku iki kene coba. Aku rene iki perlu sambat. Tapi tidak ngomong apa-apa. Pama sami asyakwaya. dak ngrungokno sambatku wala da alilan handungakno aku bal talaba minni qada hajati. Salah wis mari kailangan aku salah ndak ditulungi malah sing nyaluk opo-opo nang aku. Bayangaken iki sohibana digudho atine tiyang pedagang niki wau. Pun pedagang niki famadaitu ala hadhihi niyati. Lewat di atine niki wau jengkel nang kiai niku sampai beberapa hari sik pancet wonten jengkel saking pegel wong barang kailangan salah ndak ditulungi sing nyaluk opo-opo. Tapi di hati ini aku wonten gunem, tapi aku tidak nuruti gunem kiai mang. Masa iso ketemu barangku. Lah aku sok warna bingung. Golek duit kepingin ngeke kiai ini wah. Masih kepaksa kepingin ngeke kiai nang kiai ini. Soalnya awake ngerasa kailangan. Lewat melaku. Pawajatu ba'da man li alaihi dainun. Ternyata di dalan niku kepethuk nang uwong sing uwong niku duwe utang nang awake. Wah, iki beneran. Parang kepanggian tadi tengah dalan, Pak. Aku saiki nang sampean njaluk tulung. Yo opo sampean nyaur utangi nang aku. Utangku saurono saiki. Aku nemen, Pak, butuhne, Pak. Njaluk tulung temen. Iling, Pak, deloken. Fa amsaktu wa qultu lahu ma ufarikoka hatta tukhallisani. Aku ndak katene ninggalno sampean sampai sampean nyaur. Mbuh opo sing kate sampean gawe nyaur sing penting sampean tak tunggu sampai iso nyaur. Jarine wong yo kok cek maksone seko niki nang aku. Lho sampean iku. Duduk makso. Wong barangan jatuh tempo sampean wis biyen ndak nyaur-nyaur saiki kepethuk aku tak tagih sampean kudu nyaur. Sampai kapanpun sampean kudu nyaur nang aku. Aku ndak kate nyingkir teko sampean nek sampean ndak nyaur nang aku. Pun kepepet dari zaman yang katini mereka ditut dipeloni terus krono dipeloni terus ya akhirnya nyaur tiang kalau wau fada faa ilaya sitina dirhaman maringi sewidak dirham atau lebih dikit mungkin falamma hasolali dhalika kultu fi nafsi pun sabak tani tiang pedagang niki angsal yotro swidak dirham kalau wau ngucap di atin wallahi la ukhadirun namahu bihada fa imma hasala lil jami' fa zahirun wa illa dhabtu ma'ama dhaba fi sabilillah. Akhirnya sing enak duit swidak iki dibelanjak noai gaya apa? Digaya soan nang kiai sing jenenge Kiai Abdul Abbas Ad-Daman Huri kalau wau mbok menawa barokah iki kok iso kena ini. Wek warna ingkang kula nanti duit swidak dirham niku kuatah sampean dibelanjakaken niki sik ndak entek ditukokno niki sik ndak entek wau kana di beras tukokno beras sak menten sik wonten karene duit tukokno lengo sik wonten tukokno iwak daging sik ono sampai pet niku sik wonten bahkan sik wonten karene duit mboten sampai entek swidak dirham niku akhirnya sedoyo niki susu beras bendeng, terus minyak, iwak sembuaran itu dibeto teng kiai, sing jenenge Kiai Abdul Abbas Ad-Daman Huri. Dia masih kesel-kesel tetap sedako mawon wong awake kepengin ditungakno sohib warna. Nek jenenge tiyang kepengin mosok wonten regane. Ndak ana regane barang kepengin koyo tunggal arek cilik ngoten niku lek wis kadung nyaluk napa-napa. Iku duduk tuku barang iku. Jenenge tuku tangis. Barang melampa digowo nang kiai falamma wasaltu qoriba zawiyati wa idzan ana bidabati mlaku tutuk-tutuk nang daleme kiai kait ndodok lawang kiai dok assalamualaikum masyaallah sohib warna kiai ini sing didodok diului salam dugi jero ning griya durung metu. Jaran sing te awak emang metu to kalo sektek lagi yo pola. Jaranku gue ambil dagangan. Masya Allah to kon di koniki jar saking bunga iso. Jenenge barang ilang terus kepanggi sampean kan koyo yo nopo ngoten mboten kroso. Bunga ini mboten kroso saking wis bungae koyo wong edan ngoten. Koyo wong katene kelenger ngoten iso kemana. Fakultu fi nafsi hadhi tabati. Apa iki tatekku? koyok-koyok iki, koyok-koyok duduk, jarine. Didelok niku koyok iya, koyok duduk. Akhire suwe-suwe kiai niku dereng buka sih kan. Nggih sik pancet mamang ngoten, koyok iya, koyok duduk. Bareng suwe-suwe kiai niku buka lawang, dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, wis ketemu ah dari kiai. Ndi barange? Ditagi nang kiai niki saking warna. Niki kiai, kula gawakaken sembarang kula mang oleh nagih utang niki kiai. Tak kekno sampean kabeh blek. Sedaya niki wis sampean pek kabeh. Mulai lek jumlahe sing ndukuri jaran niki kiai berpuluh kali lipat ketimbang sing wonten di sampean niki. Mantun kiai diparingi napa-napa, falamma danautu minha wajadtu hadza bati bi ainiha. Ternyata sak badane sedekah dikekno nang kiai, betul lah bahwasanya kuda atau dabah sing digawe nggawa dagangan itu betul-betul miliknya. Jadi tahakkuk nyotone leke raja kaya niku tek deke sak badane deke niku ngekekno sedekah nang kiai ini. Tak durunge sedekah dikekno nang kiai niku sik remeng-remeng sohibar. Kaya iya, kaya dudu. Kalau dilihat dari kudanya kayak milik saya, kalau dilihat dari wadahit bong pangkelane dudu tekku. Bareng pun dikekno nang kiai, nyata semua itu memang miliknya sendiri. Fata ajabtu min dzalika. Kawu aku. Tsumma qultu ukhli man yahfadhuha au adkhulu biha zawiyata li alla tadhhaba. Akhire mikir, kiai ini melebet. Iki wong barange wis kena iki. Yo apa sing ngene iki tak kok melayu pisan mari sedako sing nang kiai iki. Jare ning. Di sedako engko ditigowo, mulai barange wis bali. Tapi kule tak balik cepet maning sedako engko barangan jaran-jaran ku ilang maning. Makultu alladzi sallamaha wa hafizaha 'alaiha huwa yahfazuha. Oh, alhamdulillah. Berarti iki iya betul iki betul-betul teh. Anten-anten kiai ini medal paling akan kabeh wis diterimakan teng kiai. Pas tak rodoha hajatan. Diwarah niki kiai sing sampean pesen kalau wau niki berasi pun kulub tumbasaken. Niki minyak pun kulub tumbasaken. Niki susu nggih pun kulub tumbasaken. Tapi duit sing anten pun jule kiai. Niki barangi faqala hadhihi lam takun dakhilatan fi syarti walakinni aziduka biha ziyadatan. Tahu ni kiai. Kiai niku mboten langsung nerimo. Karepku iki dudu iki le, dudu iki. Barang ki ndak tak terima dhisik saya kene kene. Jan wis barang ki ono kene perkara kon sedekah nang aku ya ono ganjaran. Kiai zaman kuno nggih sohib ana kaya ngoten. Nanti kaya idunya sakba ini ku sih nolak niki nggih. Saking podo bersih ini niki sing dagang atine yo bersih. Kiai ini nggih atine yo bersih. Tike barang ndak diterima dudu iki tujuanku. Durung tutuk lakonmu mlaku apa wis tutukno dhisik. Terus tiang sing dagang niku takon, "Yok nopo niki niki kiai? Ditutukaken yok nopo?" Kajingi melampat teng bendi malih kula barangan barangnya pun kepanggih. Lah kula teng sampean iki njaluk tulung lah njaluk tulung nemokno barang niki tok barangnya pun ketemu. Sampean wis tak kei kan pun cukup. Jadi kiai dudu iki le kekarepan kule. Cek kurang iki le. Walakinni aziduka. Kon tak tambahi maning. Idhab ila Qisariyah wa bi'kum masyaka. Kon budhalo nang pasar Qisariyah. Tutuk kono klambi-klambi sing kon gawa iki dodolen. Wala tas takjil alaihi, ojo kesusu. Entekno kabeh. Habiskan semua barangnya. Wa kullama bi'ta syai'an faqbit tsamanahu. Lek kon wis dodol barang-barangmu, duwe cekelen. Wala takhaf, ojo kuatir ayyarudda 'alaika hadun minat tujar. Ono sing balik no barang-barang. Is, kawan wis dolan kapengku. Ojo kuatir barangmu dibalik no nangwo. Yo ojo kuatir barangmu ndak payu. Dolan kape. Ngoten sohibarna. Fal bahru fi yamini wal barru fi syamili shimali. Cegoro ono di tenganku, daratan ono di kiwo. Wajok kuatir pun. Kola pamabaitu ilal qisariya. Budal sohib warna. Yang sing dagang kalau budal datang pasar qisariya. Wonten di ngriku fa wajadtu jami'a ma kana ma'i minal kumash matluban. Ternyata baju-baju sing kula gawa nika wau memang betul-betul menjadi selera orang yang ada di pasar itu. Kabeh-kabeh niku muni ngeten. Waduh. Lambi iki sing tak golek aku mulai biyen niku. Kaos-kaos iki sing tak golek aku mulai biyen niku. Murah kadian regane. Celana iki sing tak golek mulai biyen niku. Gane murah, barangnya api-api. Fabi'duhu biziyadatin kathiratin alal adati jiddan. Sing asale teko uman niku kajengi didol 10 dirham. Wonten ndek niku niku didol 30 dirham niku wong ndak ngenyang sokiwan. Bayangkan berapa kali lipat itu. Sing asale kate didol 15 dirham. Ndek mriku dituku nang wong niku 35 niku wong ndak ngenyang sokiwan. Masyaallah. Wa kullama bi'tu syai'an qabattu tsamanahu. Begitu dijual uang saya pegang, dijual uang saya pegang, artine mboten wonten sing utang kontan jreng. Subhanallah. Falamma faragtu min dzalika aqbalat tujar minal barri wal bahri kaannahum qad atlaqu. Kaya-kaya pun bebas kabehane sokiparna. Bidal teko griya, nggawa dagangan bareng tutuk ana ndek negarane wong. Dagangan sak kendaraane ilang. Petuk nang konco dikongkon suan nang kene kiai salah ndak di pak kapano tutuk di umay kiai niku sik dijaluki apa-apa lho sedekah sing koyo ngeten iki iso nyebabno balesan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Sedekah niku panjene daful bala. Sedekah niku nolak bala tur nambahi dateng rezeki rezekine Allah Subhanahu wa taala. Milepas kali dawuh dawuh ni Gusti Kanjeng Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Allahumma sholli alaihi mana kosot sodakotun min malin. Sodakon niku ndak bakal ngurangi bondo-bondo kulo sampean. Jadi tambah sodako mesti ditambahin nang Allah Subhanahu wa taala. Tambah kata sodako ae rezekine bakal tambah kata sokemarna. Umpama ndek dunya mboten dikei tambah kata nang Allah, insyaallah di akhirat bakal dipun kandai tambahi kata dening Allah Subhanahu wa taala. Segala amar perbuatan niku mesti wonten balasane saking Allah Subhanahu wa taala dan pasti balasannya akan berlipat ganda dibandingkan dengan amal-amal yang ada di dunia ini. Sohib warna ingkang kula hormati, sak menten aturan kula mandar mugi dados tombone ati kula sampean sedoyo. Zohir batin saengga kula kali panjenengan sedaya dados tiyang ingkang betul-betul diterami dening Allah Subhanahu wa taala mangkih wonten ing alam akhirat khususipun mangkih wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala angsal barokah sedekah sing kaya ndik hikayah niki wau. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.